4 Desember Sabtu 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alimu, dan yang maha mengetahui. Wal muhitu ilmuhu fil azali bi kulli ma'lumin bila ta'amulin wala tirorin. Dia adalah yang ilmunya menyelimuti dalam sejak zaman azali pada setiap objek yang diketahui, bila ta'amulin wala tirorin, dengan tanpa merenung, berpikir, dan tanpa paksaan. Tumriki paksaan maknanya. Kula mboten manggi makna lintu selain paksaan. Wa haddul abdi minhu allaj'u ilal maulal karim fima yahtaju ila ta'allumihi minal ulumin nafi'ati. Bagian hamba terhadap nama ini adalah meminta tolong kepada Tuhan yang mulia pada apa yang dia butuh untuk mengetahuinya, berupa ilmu-ilmu yang manfaat. Tsumma yashkuruhu ta'ala ba'du fima 'alimahu minha bitawaddu'i wal 'amali bimuqtadaha wa nusil ghairi biha. Kemudian hamba tersebut bersyukur kepada Allah Ta'ala setelah mendapatkan ilmu, bersyukur pada apa yang dia ketahui dari ilmu tersebut, bersyukur dengan cara bertawadhu dan beramal sesuai dengan keilmuan tersebut, dan menasihati orang lain dengan ilmu tersebut. Hai, balik tentang al-ulum. Tsumma la yara al-minnata fil jami'i illa lillahi tabaraka wa ta'ala. Kemudian dia tidak melihat anugerah tersebut pada semua kecuali dalam semua tersebut kecuali hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wal yahdhar min ayyaz huwa bi syai'in min al-'ilmi aw yad'ihi aw yara li nafsihi bihi shufufan. Dan hendaknya dia takut untuk yaswa niku sombong. Untuk sombong dengan ilmunya, dengan suatu dari ilmunya, atau dia mengaku-ngaku, mendakwakan diri, atau dia melihat dirinya terhadap ilmu tersebut. Asaf asuf shufuf niku ai al-fadlu. Atau dia melihat pada dirinya punya keunggulan dengan ilmu tersebut. Auli aklihi wajtihadihi fitahsili syai'in minhu ta'thiran. Atau punya dampak ta'thiran, atau akalnya punya dampak, akal dan usahanya punya dampak dalam menghasilkan ilmu tersebut. Wal yastahyi min ru'yati kamalin lahu fima hasala minal ilmi li'almihi bi annahu la nisbata li'almihi bal li'ulumi jami'il khala'iki mimma jahaluhu min ma'lumatihi jalla wa'ala. Dan hendaknya juga dia malu untuk melihat kesempurnaan baginya pada apa yang dia hasilkan dari ilmu, malu karena keilmuannya, karena pengetahuannya, bahwasanya tidak ada nisbat bagi ilmunya, bahkan tidak ada nisbat bagi semua bagi ilmu-ilmu semua makhluk dibandingkan apa yang mereka bodoh terhadapnya dari ilmu-ilmu perkara-perkara yang diketahui Allah jalla wa'ala. Wal yuraqib ar-robba, dan hendaknya mereka nginjen-nginjen terus bermuraqabah kepada Tuhannya tabaraka wa ta'ala fisirrihi wa alanihi lihatati ilmihi ta'ala bijami dalika. Hendaknya dia terus-menerus bermuraqabah kepada Tuhannya tabaraka wa ta'ala, baik dalam tingkah sepi maupun terang-terangan, tingkah rahasia maupun terang-terangan, karena ilmu Allah yang menyelimuti terhadap semua hal tersebut. Kalau bareng ini gini. Al-alim, yang maha mengetahui. Ta'aluknya adalah engkau butuh menentukan sesuatu dengannya. Engkau butuh menentukan sesuatu yang dengannya engkau membentuk pribadimu sesuai dengan nama Al-Alim yang kamu tahu. tahakuke hakikat maknawi. Al-alim merupakan kata dalam bentuk mubalaghah yang berarti paling mengetahui. Maksudnya adalah keterikatan dengan hakikat segala sesuatu sebagaimana mestinya, baik secara ada dan tiada, maupun secara afirmatif dan negatif. Dilihat dari segi penguasaan atas hakikat segala sesuatu itu secara real, bukan dari segi keterbatasan. Karena keterbatasan berarti kebodohan. Ini anu ya, Ibnu Arabi. Etika praktis atau tahalluq, al-alim adalah istilah untuk menyebut ilmu yang melekat pada seorang hamba yang diperolehnya dengan cara usaha mencarinya. Ilmu itu diperoleh dengan cara menyimpulkannya secara khusus tanpa ada orang lain yang mengajarinya. Akan tetapi meskipun ilmu itu diperoleh dari pandangan matanya sendiri, akan tetapi pandangannya itu merujuk kepada zat Allah. Jika dia dapat melakukan upaya itu, maka dia dapat dinyatakan menyesuaikan diri dengan nama Allah Al-Alim. Sebab ilmu Allah SWT tidak berasal dari pihak lain atau dari ciptaannya. Ilmu yang melekat pada Allah tidak dia peroleh dari pihak lainnya. Iku Al-Alim memiliki. Penerjemah, catatan kaki. Secara implisit, Ibnu Arabi mengatakan ilmu Allah SWT hanya berasal dari dirinya sendiri. Orang yang ingin disebut sebagai orang yang mengetahui layaknya Al-Alim, dengan begitu seyogyanya memiliki pengetahuan yang berasal dari dirinya sendiri. Di titik ini, Ibnu Arabi mengunggulkan pengetahuan subjektif. Namun epistemologi subjektifnya tidak dikontraskan dengan epistemologi objektif. Sebab seperti dinyatakan di atas, ilmu menurut Ibnu Arabi merupakan pencapaian hakikat sesuatu apa adanya. Jadi subjektivitas Ibnu Arabi dinyatakan sebagai objektivitas. Dengan gagasannya itu Ibnu Arabi mendahului Edmund Husserl, filsuf Jerman penggagas fenomenologi yang berpendapat serupa. Toto ndi tadi ngelur. Al-Qabit wal mudayyiqu ala man arada fil arzaqi wa fi masa'a min sya'iril marafiqi was simati wal akhlaqi. Dia adalah zat yang menggenggam, menyempitkan. Biasanya Al-Qabit menyempitkan dia. Wallahu yabsutu rimal ya, wallahu yabsutu rizqa liman yasha. Wis, waya kadir lah iku. Wong sing waya bin iki. Wal mudayyiqu teng mriki benten kin, teng mriki dimaknani menggenggam. Teng maksudnya teng Ibnu Arabi ini. Wal mudayyiqu alaman arada fil arzaki wa fi masya'a min sa'iril marafiqi was simati wal akhlaqi. Dia adalah yang menyempitkan atas siapapun yang dia kehendaki dalam hal rizki atau dalam hal apapun yang dia kehendaki. Berupa semua marofik, kemanfaatan-kemanfaatan, simat, tanda-tanda, dan akhlak. Simat ini juga ada simatun, jamak juga simatun. Baik ruhaniatan atau jasmaniatan, mutasilatan atau mufasilatan. Baik secara ruhani maupun jasmani, baik secara yang terhubung maupun yang terputus, yang terpisah. Wadul abdi minhu ayak bidah. Ayak bido qalbahu wa jawarihu an kulli ma amarahu al-maula tabaraka wa ta'ala bil inqibadi anhu. Bagian hamba dari nama ini adalah mengekang hatinya, nggih pokoknya gegem nggih, mengekang hatinya dan anggota badannya dari segala apa yang Allah perintahkan tabaraka wa ta'ala untuk mengekangnya. Suma in wufiku lidzalika la yaral minnata fihi illa lil maula jalla wa ala. Kemudian jika dia mencocoki hal tersebut, dia tidak melihat itu sebagai anugerah dari bagi dirinya. Bacok anugerah ya bahasa ini. Ya anugerah, pemberian dari dirinya kecuali hanya kepada Tuhan jalla wa ala. Idhual qabidu andalika bifadli hukman wa ilman. Karena dialah Allah zat yang maha menggenggam atau menyempitkan atau menahan terhadap hal-hal tersebut dengan karunianya, baik secara hukum maupun secara fi'li, perbuatan. Falahu syukru awalan wa akhiran. Maka hendaknya dia bersyukur di awal dan di akhir. Wa ilam yuwafaqu lima umirabihi min dalika falyalja min qabdi dalika anhu ilal qabido jalla wa'ala. Dan jika dia tidak mencocoki terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dengannya, maka hendaknya dia meminta tolong dalam mengekang hal tersebut kepada Zat yang Maha mengekang atau Zat yang Maha menyempitkan jalla wa'ala. Genggam ana mano literale ana lugae kan menggenggam. Itu ore. Al-Qabid yang Maha menggenggam ta'aluk, engkau membutuhkan Allah Al-Qabid yang Maha menggenggam untuk beretika yang baik terhadap pemberian dan anugerah yang kau genggam atau kau dapatkan darinya, baik anugerah indrawi maupun maknawi. Engkau juga membutuhkannya dalam segala anugerah yang kau genggam, di mana anugerah itu memang dititipkan kepadamu untuk kau berikan kepada orang lain dalam batas yang ditentukan. Hakikat maknawi atau tahakkuk, nama Allah Al-Qabid terdapat dalam firman Allah SWT yang berbunyi waqridullaha qardan hasana. Waqridullaha qardan hasana, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Al-Muzammil 20. Niscaya Allah SWT akan menggenggam pinjaman darimu itu lalu mengembalikannya kepadamu berlipat ganda. Di kata qardan hasana terdapat petunjuk pentingnya belajar etika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu." Berbuat baik adalah atau ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Allah Subhanahu wa taala merupakan Zat yang memberi sesuatu sekaligus mengambilnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu taqa'u bi yadir Rahman." Sedekah terjadi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Ar-Rahman. Dalam hal itu Allah berfirman, "Tsumma qabadnahu ilaina qabdan yasira." Punggungnya ternyata nih kalau singgarai Ar-Rahman itu khusus apa? Khusus tamu Gusti Allah. Dalam hal itu Allah berfirman, "Tsumma qabadnahu ilaina qabdan yasira." Kemudian kami menariknya kepada kami dengan tarikan yang perlahan-lahan di naungan yang panjang. Makna lain dari Al-Qabid adalah merahasiakan sesuatu yang tidak ingin disiarkan secara umum di jiwa dan raga. Etika praktis takhluk. Manusia berhak untuk disemati nama Al-Qabid atau yang menggenggam jika dia memegang apa yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya langsung dari Allah, bukan dari selainnya. Sebab tidak ada pemilik kecuali Allah, tidak ada pemberi kecuali Allah. Manusia juga dapat merealisasikan nama Al-Qabid yang menggenggam di dirinya jika dia mampu menggenggam hati makhluk Allah untuk dikehendakinya dengan perkataannya untuk diarahkan menuju kebenaran yang ditebarkan Allah SWT secara umum di alam semesta secara indrawi dan maknawi. Jadi lihat mriki Al-Qabid niku. Al-Qabid niki napa? Genggam-genggam niku. Biasanya kan Al-Qabid niku dimaknani anu nggih, lateng anu. Yang Maha menyempitkan ya. Karena lawannya Al-Basid kan. Al-Basid. Temu mriki nggih. Menyempitkan rezeki. Wonten sing wallah yak bidu lima yasak kata sing. Mboten. Ya napa ya teh? Wallah yak bidu wa yabsud. Menyempitkan dan melambangkan. Pernah diwaca. Diwaca anu. Diwaca mikir benda nyabang-nyabang. Gen padanane setelah anu mawon. Dianu dewi-dewi. Mboten kula mek anu pengen nunjukaken beda-beda lho. Beda-beda antara anu niki. Asmaul husna, asmaul husna niku. Al-Basitu wal Muwassi'u wal Masi'u bi fadlihi jami'a ma ta'allaqa bi al-qabdu 'ala man sya'a. Dia adalah Zat yang meluaskan, melapangkan dengan kefadlannya terhadap semua apa yang berhubungan dengan penyempitan kepada siapapun yang dia kehendaki. Wa haddul 'abdi minhu ayabsuta qalbahu wa jawarihahu haitsu amarahu ar-rabbu tabaraka wa ta'ala bil basti liyashkuratu ta'ala fi ma basata lahu min dalika bi fadlihi. Bagian hamba terhadap nama ini adalah melapangkan hatinya, wali anidugi wawis, melapangkan hatinya dan anggota badannya ketika diperintahkan oleh Tuhan Tabaraka wa Ta'ala untuk melapangkan, supaya dia bersyukur kepada Allah Ta'ala pada apa yang Allah telah lapangkan untuknya dari hal-hal tersebut dengan kefadolannya. wal yata'alaq bismihil basit ti fima inqabada alaihi min dalika, dan hendaknya seorang hamba bertaluk bergantung kepada nama Allah al-basit pada apa yang menjadi sempit padanya dari yang perkara-perkara tersebut. Dalikan balik tentang fima basato. Kalau tentang kesempitan maka bergantung tentang al-basit. Wal yasta'in bimulazamati taqdimil qabdi ad-dunyawi an kulli ma ta'lafuhun nafsu 'ala ad-dufari bil bastil ukhrawi alladzi la nihayata lahu. Dan hendaknya seorang hamba meminta tolong dengan cara terus-menerus mendahulukan pengekangan duniawi dari setiap apa yang nafsu condong kepadanya. Alat dofari terhadap keberhasilan untuk kelapangan ukhrawi yang tidak ada batasnya. Mengekang duniawi untuk keberhasilan kelapangan ukhrawi yang tidak ada batasnya. Dan sebagian naskah matan fisobri. Wa fil hadis hikayatun anillahi ta'ala, dan dalam hadis ada hikayat dari Allah ta'ala, la ajma'u la ajma'u benar la ajma'u li abdi amnaini wa khawfaini al hadis wabillahi ta'ala taufik. Tidaklah aku mengumpulkan pada seorang hamba dua keamanan dan dua ketakutan. Al-Hadis. Mengulangi hadisnya, gak? Wa izati la ajma'u ala abdi ini kewan tentang jamu sokir. Jamu sokir kitab Imam Suyuti. Kitab hadisnya Imam Suyuti. Wa izati la ajma'u ala abdi khawfa ini wa amna ini ida khawfani min fit dunya amantuhu yawmal qiyamah. Wa ida aminani fit dunya akhoftuhu yawmal qiyamah. Demi keagunganku tidak akan aku kumpulkan dalam diri hambaku dua ketakutan dan dua keamanan. Jika dia takut kepadaku di dunia, maka akan kuberi keamanan di akhirat. Dan jika dia merasa aman dariku di dunia, akan aku buat dia ketakutan di hari kiamat. Nah, berarti lihat hubungan kalian ini. Dikobet al-kobet ad-dunyawi untuk bastil ukhrawi. Terakhir, al-khofit ar-rofi. Al-khoftu hattul martabati dunya wa ukhro au fihima ma'an. Ya khofit itu yang maha merendahkan. Rendah adalah melorotnya. Apa melorot? Turun. Turunnya derajat duniawi dan ukhrawi atau derajat keduanya secara bersama-sama. Wa raf'u dituhu, sedangkan raf'u naik adalah kebalikannya. Wa haddul abdi minha dhahirun, bagian hamba dari kedua nama ini sudah jelas. Bahwa haddu kulli ma khafadahu khafadahu rabbu tabaraka wa ta'ala. Wa raf'u ma rafa'ahu Allah ta'ala fi hukmihi wa syar'ihi, adalah menjaga merendahkan setiap apa yang direndahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan meninggikan setiap apa yang ditinggikan oleh Allah ta'ala dalam hukumnya dan syariatnya. Wadhalika mustalzimun li zuhdihi fid dunya al munhafidhati al hakirati, dan yang demikian itu memastikan untuk zuhud dalam dunia dan merendahkan untuk zuhud dalam dunia yang rendah dan hina. Wa raghbati fi ridahu rafi'i wa ma yusilu ila dalika min rafi'il a'mal, dan senang dalam apa yang Allah ridhoi. Dan senang dalam keridhaan Allah yang tinggi dan apa yang bisa menyampaikan kepada hal tersebut berupa unggulnya amal-amal, tingginya amal-amal. Wal yasta'in bimulazamatil khafti fil ajili ala rafi'il adimi fil ajali, dan hendaknya seorang hamba meminta tolong dengan cara terus-menerus merendah pada alam dunia untuk tinggi dan agungnya di alam ajal akhirat. Wonten tambahan? Wonten. Halo, misap. Kami juga minta manfaat. Al-Fatihah.